Eso es. Es. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 28 Rabi Usani 14444 Hijriah atau tanggal 22 November 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-61. Kita di halaman 132. Nah, dan kita mohon kepada Allah Azza Jal agar diberikan kefahaman, kebarokahan dengan apa yang kita kaji ini. Nah, kita sampai pada pembahasan kalimatul a'lam. Ya. Nah, jadi di sini pembahasan tentang kalimatul a'lam. Qala syarih rahimahullah, kalimatul a'lam huna ismu tafdilin. Di sini adalah ismu tafdil. Maksudnya di sini adalah huna ismu tafdilin. Walaqad tahashaha walaqad تحاشاها بعض العلماء وفسرها أعلم بعالم بعالم فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين قال لأن أعلم اسم تفضيل وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه وهذا لا يجوز بالنسبة لله لكن عالم اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل Nah, di sini tentang kemarin kita bahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan wahwa ilm tentang sifat yang ke-4 salamatul qasdi wal iradah bi an yuridal mukhbir hidayata man akhbarahum. Jadi di situ kita kemarin masuk pada sifat yang ke-4. Ya. Al-wasfur rabi. Di situ ada apa Mas? Wasfu awal ini tentang mu'alif Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang ya, itu ada 4 sifat yang mengharuskan ya tentang kalamullah ta'ala yang berkaitan dengan sifatnya dan yang lainnya itu ada 4. Yang pertama an yakuna sadiran an ilmin, itu sumbernya dari ilmu. Yang kedua, sifat yang kedua ada asidku, ya jujur. Yang ketiga adalah albayanu wal fasahatu, jelas dan fasih. Dan yang keempat di sini salamatul maqsid wal iradah. Salamatul qasdi wal iradah. Ya. Salamatul qasdi wal iradah. Nah, selamatnya tujuan dan kehendak. Keinginan dan kehendak. Nah, dalilnya wa huwal ilmu, itu adalah ilmu ya, tentang ilmu ya. Jadi wa rabbuka a'lamu bimam fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'alal ba'din. Wa rabbuka, dan rabbmu a'lamu, itu maha mengetahui, lebih mengetahui bimam fis samawati wal ardi, lebih mengetahui dengan orang-orang yang atau yang berada di langit dan yang di bumi. Walaqad faddalna, dan kami telah utamakan ba'dun nabiyyin, sebagian para nabi dibandingkan sebagian lainnya. Ya. Wa huwa Allah azza wajal, itu adalah a'lamu binafsihi wa bi ghairihi min ghairihi. Allah mengetahui, Allah lebih tahu tentang dirinya dan tentang selainnya dari selain Allah azza wajalla. Ya. Fa huwa a'lamu bika min nafsika. Allah lebih mengetahui dari dirimu. Ya, sekarang misalnya Baihaqi menguap. Tapi Allah lebih mengetahui. Ya. Apa yang terjadi pada Baihaqi, Allah lebih tahu daripada Baihaqi mengetahui pada dirinya sendiri. Ini contoh saja. Ya. Apa yang pada Pak Nowo? Pak Nowo sekarang pakai kacamata yang agak hitam, gitu kan? Nah, itu kan nggak ada yang tahu. Ada apa hari ini Pak Nowo pakai kacamata agak hitam? Ya, apa biar ada kamuflase, ya, yang bisa menyelamatkan diri dari ya, ngantuk. Nah, ya. Kan nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kalau sekarang yang ngantuk malam hari ini siapa. Ya. Yang jelas semoga Allah Azza Wajalla menguatkan antum semuanya, memberikan kemudahan untuk antum jadi faham. Nah, jadi di sini ini adalah pembahasan kemarin tentang ilmu, di mana ilmu di sini adalah menjadikan bahwasannya Allah Azza Wajalla itu lebih mengetahui dari apa saja yang ada pada manusia. Bahkan Allah lebih mengetahui tentang diri manusia daripada manusia itu sendiri. Sehingga di sini ketika Allah Azza wa Jal menjadikan keberadaan manusia sekarang, contoh ada orang yang melihat tajam ke arah depan, tapi gak tahu apa yang dipikiran dia, apakah yang dibaca sama dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, atau dia hanya sekedar ya sekedar lihat. Pas kelihatan gini, mas, ngantuknya itu ternyata bisa melek. Bisa juga. Ya. Ini semuanya seperti itu, mas. Jadi, ini tentang ilmu, mas. Ini tentang ilmu. Sehingga di sini kata-kata a'lamu, ini adalah, di sini adalah, ya, nah, dan disebutkan di sini, kontekstualnya dari apa yang dibahas di sini, bahwasanya nah sekarang kalimatu a'lam, ya kata-kata a'lam lebih mengetahui, huna ismu tafdhilin, ismu tafdhil itu yang ter paling, misalnya apa ismu tafdhil, Rizal, Rizal, Askal, Askolu, misalnya, Askolu, Askolu, Rojul, di hadal majlis misalnya, ya, Rizal itu orang yang paling berat di majlis ini, atau di situ kaitannya misalnya apa misalnya yang ter tafdhil itu adalah ter, kalau bisa dikatakan adalah di situ kaitannya dengan yang paling. Nah walaqad tahashaha ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang justru menjauhi dari makna itu, artinya menjauhi makna yang seharusnya dan merendahkan itu, itu maksud dari tahashaha. Wa fassara a'lamu bi'alimin, ya, dan menafsirkan a'lamu yang di situ harusnya isim tafdhil dengan ya isim yang bukan tafdhil, yaitu di situ isim fa'il, dan inilah yang menjadi kesalahan total dari ya hal tersebut, karena ya, ini harusnya tidak boleh menjadi tafdhil. Itu tidak boleh menjadi tafdhil. Sehingga di sini huna ismu tafdhilin. Walaqad tahashaha ba'dul ulama wa fassara a'lam, dan menafsirkan dengan a'lam, dengan apa? Alimin. Ta'alimun di situ. Isim fa'il. Harusnya apa? Kalau tadi Rizal itu asqalu, yang paling berat, menjadi saqilun. Saqilun. Yang berat aja. Dan itu, jadi akhirnya merendahkan. Ya. A'lamu menjadi alim saja. Ya. Nah, kayak misalnya, contoh misalnya. Ada orang yang mengatakan a'lamu. A'lamu nas. Ya. A'lamu nas. Bikitabillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak ilmunya, yang paling berilmu tentang kitabnya Allah Azza wa Jalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata a'lam kalau dikatakan hanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimun. Rasulullah SAW itu yang mengetahui saja. Maka ini menurunkan derajat. Itu bagi manusia enggak bisa diterima, apalagi bagi Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah. Nah. Faqad fatatna ya, فقط حططنا من قدر علم الله. نعم. Karena di sini nah di sini kata-kata harusnya itu ya kata-kata khototnya hatotnya hat, jadi harusnya di situ kita katakan kalimatu a'lam ini adalah isim tafdil. Sebagian ulama justru malah dia memberikan konsep yang jauh lebih rendah daripada isim tafdil, yaitu isim fa'il. A'lamu itu lebih tahu. Sedangkan alim itu yang tahu. Alim itu yang tahu. Nah, oleh karena itu Allah Azza Jal berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang ya biman dhalla an sabilihi, dengan siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di situ kaitannya ini di surat An-Nahl 125. Ya. Ai huwa alimun biman dhalla an sabili, yaitu adalah Allah yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa alimun bil muhtadin, dan Allah lah yang mengetahui siapa yang orang-orang yang pantas diberikan petunjuk. Qala li anna a'lamu ismu tafdhilin, karena a'lam di sini adalah isim tafdhil. Ya. Karena di situ kalau dikatakan a'lam itu isim tafdhil. Ya. Nah. Karena a'lamu itu isim tafdhil, itu lebih tahu. Yang di situ adalah nah. Kaitannya ketika isim tafdhil ya. Yaqtadi ishtirakal mufaddali wal mufaddali alaihi. Dia memberikan konsekuensi adanya ishtirak, kebersamaan atau persekutuan antara yang diutamakan dan apa yang lebih diutamakan darinya. Mufaddal alaihi, yang diutamakan darinya. Ya. Dan wahada la yajuzu binisbati lillahi, dan ini dinisbatkan kepada Allah tidak boleh yang seperti ini. Nisbat bahwasannya yang diutamakan dan apa yang diutamakan darinya, yang lebih diutamakan darinya itu digabungkan, itu enggak bisa. Ya. Lakin alimun ismu fa'il, sedangkan alim itu isim fa'il. Walaysa fihi muqaranah wala tafdil, yang di dalamnya tidak ada perbandingan dan tidak ada yang lebih utama. Maka di sini penjelasannya ya. Ya, karena alasannya ini aja. Ishtarakul mufaddal wal mufaddal alaihi. Ya, ini juga bisa seperti bahwa yak tadi ishtarak ya. Di sini menjadikan adanya ishtirak, Mas, adanya kebersamaan. Ya. Al mufaddali wal mufaddali alaihi, yang diutamakan dan yang lebih diutamakan dari darinya, atasnya. Dan ini tidak dibolehkan kalau dinisbatkan kepada Allah Azza Jalla. Ya. Sedangkan alim, kenapa mereka menafsirkan dengan alim, dengan isim fa'il? Karena di situ tidak ada perbandingan. Dan di situ tidak ada yang paling penyangatan. Nah, fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, ini adalah apa, Mas, kalau yang seperti ini? Fanaqulu lahu, ini adalah jawaban dari Syekh rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang syubhat itu. Jadi syubhatnya orang yang mengatakan a'lam menjadi alim, yang seharusnya zat yang lebih mengetahui menjadi apa? Yang tahu saja. Paham saya misi? Nah. Fanaqul lahu hadza ghalatun. Ini salah, Mas. Ghalat. Bahkan Kalau dalam lafadznya orang-orang Emirati, gholat, kolat. Gholat, kolat. Ya. Gholatun, kolatun. Salah, bayi salah. Ya. Nah. Sehingga di sini kaitannya, ya. Hada gholatun. Wallahu yu'abbiru an nafsihi fayaqulu a'lam. Ya. Allah lah yang telah memberikan redaksional itu, Mas. Ya. Allah lah yang mengungkapkan tentang dirinya sendiri tentang menggunakan kata a'lam. Yu'abbiru an nafsi. Suf. Kalau misalnya contohnya bagi antum, Mas. Mas, Pak Nowo sukanya makan apa? Misalnya makan pecel, misalnya pecel, ya pecel lele, ya pecel ayam, oh yang pecel-pecel, ayo lombat. Terus datang Mas Cat mengatakan enggak, Pak Nowo itu sukanya tiwul, ya yang suka bikin ngantuk itu loh. Tiwul. Nah, itu klaim dari Mas Cat. Nah, sekarang ketika ada orang yang mengklaim seperti itu, kira-kira Pak Nowo gimana? Terima atau enggak kalau diklaim seperti itu? Lah sing mangan yo aku, sing seneng yo aku, kok jenengan sing repot ngunake tiwal-tiwul. Ya. Paham enggak maksudnya? Allah menggunakan lafaz a'lam. Kenapa jenengan itu repot-repot mengganti jadi alim? Nah, seperti itu, Mas. Maka di sini Allah yu'abbiru an nafsihi. Allah lah yang telah mengungkapkan ibarat ungkapan bahwasanya menggunakan kata a'lam. Wa anta taqul, dan engkau katakan alim. Ya, fa idza fassarna a'lamu bi alimin. Kalau kita menafsirkan a'lamu bi alimin, faqad hatatna min qadri ilmillahi, maka kita itu telah menurunkan kadar dari ilmunya Allah azza wajalla. Ya. Kalau seperti itu, ya. Ini di sini hatatna min qadri ilmillahi li anna alim. Ya harusnya li'anna aliman, tapi di sini karena ada kurungnya, Mas. Apapun yang ada kurungnya boleh dibaca apa adanya, Mas. Itu ilmu nahwu seperti itu. Kalau dikurung itu dibiarkan. Tetap apa adanya. Boleh. Ya. Jadi li'anna alimun yashtariku fiha ghairullahi ala sabili musawati. Lakin a'lamu ya muqtadahu alla yusawiyahu ahadun fi hadzal ilmi fa huwa a'lamu min kulli 'alimin wa hadza akmalu fi sifati bila syak. Nah, hadza, maka kita katakan hadza ghalatun, ini salah, Mas. Wallahu yu'abbiru an nafsihi wa yaqul, sedangkan Allah azza wajalla itu ya memberikan ungkapan kepada dirinya tentang dirinya sendiri menggunakan kata a'lam, sedangkan engkau mengatakan alimun. Ya, maka kalau kita menafsirkan a'lamu dengan alim, maka ini telah menurunkan derajatnya, kadarnya ilmu Allah azza wajalla. Karena alim di situ konteksnya alim ini, ya di sini ya yashtariku fiha, dan bersekutu di dalamnya selain Allah azza wajalla, ala sabil musawati, menurut sisi pandang yang sama, Mas. Ya, adanya leveling yang sama, satu level lagi, Mas. Terus, nah, ya, karena dia orang yang alim, dia orang alim. Orang alim saja itu berarti orang alim satu level dong. Tapi kalau dikatakan a'lam, maka levelnya sudah beda. Karena yang paling paham sampai sini. Nah, oleh karena itu kata-kata ini ala sabil musawati. Lakin ya a'lamu muqtadahu, konsekuensi dari a'lam alla yusawiyahu ahadun fi hadzal ilmi. Konsekuensinya tidak ada yang sebanding, yang sama, selevel, seorang pun yang selevel dengan Allah Azza wa Jal dalam ilmu ini. Tidak ada levelnya yang sama dengan Allah Azza wa Jal. Fahuwa a'lamu min kulli alimin. Allah itu lebih mengetahui dari setiap yang mempunyai pengetahuan, yang alim. Wa hadza akmalu fis sifati bila syak. Dan ini jauh lebih sempurna dalam hal sifat tanpa diragukan lagi. Wa naqulu lahu inna al-lughata al-arabiyyati binisbati lismil fa'il. Ya. Jadi kita katakan ya. Inna al-lughata al-arabiyyata, ya, inna al-lughata al-arabiyyata binisbati lismil fa'il la tamna'u al-musawata fil wasfi, lakin binisbati lismin tafdhili la tamna'u al-musarakata fima dalla alayhi. Ya. Di sini kita katakan secara bahasa Arab, Mas. Lihat di sini, Mas, tentang keunikan bahasa Arab. Naqulu lahu, kita katakan innal lughatal arabiyyata, sesungguhnya bahasa Arab. Jadi di sini Syekh berusaha menjelaskan apa? Secara istilah bahasa Arab. Karena yang merubah tadi dari mengatakan a'lam menjadi alim, dia tahu bahasa Arab. Ya, tahu bahasa Arab, Pak Nowo. Ya. Ya, bahkan Pak Nowo sendiri dalam bahasa Arab susah untuk dituliskan kecuali dengan wow, wow, wow, wow. Nuwu. Susah itu. Ya. Pak Nuwu. Gak ada Nowo, gak ada. Nuwu. Ya. Hah? Gak bisa. Gak bisa, Mas. Nawa itu artinya di batin, Mas. Tahu di batin, Mas? Ya. Nawa itu. Nawa yanwi. Ya. Tapi enggak bisa. Karena bahasa Jawa itu O lebih dekat dengan U dalam bahasa Arab. Nuwu. Ya. Sama dengan waktu Bapak Ana Ismu Diono. Itu kalau ditulis di paspor Yunu. Yu ya yu. Wawu yu nu n wawu, ya, makanya nu itu adalah n wawu, n wawu nu, ya, ya, n wawu. Ya, kalau Pak Nowo nu wu, nah. Nawu. Nah, lawat. Inna lughatal arabiyyata, bahasa Arab itu adalah binisbati lismin tafdil. Ya. Kalau nisbatkan nisbatnya tentang isim tafdil, isim fa'il. Isim fa'il itu apa, Mas? Nah, tanya, Mas. Isim fa'il itu apa, Mas? Mas Faris, tahu enggak isim fa'il itu apa? Tanya sama Mas Aris. Karena fa-nya antum sudah dihilangkan menjadi Aris. Ya, Mas Aris. Tertunduk. Menggaris-garis. Sudah kelihatan, Mas. Matanya antum. Oh, Mas Aris. Oh, ya. Mas Furkon, wis. Nah, di sini Mas Furkon. Nenang Pasar Gotong Royong. Ya, Gus Aris. Nah, Allah balik. Oh, Mas. Simpain, Mas. Pak, alhamdulillah antum manusia. Alhamdulillah. Allahumma barik. Mas Lam, apa Mas Lam? Ismu fa'il, Mas. Ismu fa'ilin di sini. Ismu fa'il. Mas Imran sudah dapat belum? Ismu fa'il. Itu fa'il, Mas. Ya, namanya isim fa'il. Ya. Apa, Mas? Isim yang bisa beramal seperti fa'il. Itu kalau dijelaskan kepada orang agak bingung. Walaupun ana paham maksud antum sudah mengarah ke sana. Itu ada isim, ada fa'il. Fa'il sendiri adalah ismun yaqa'u ba'dal fi'li. Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Kok disebutkan di situ ismu fa'il? Ya. Maka di situ adalah isim yang bisa berkedudukan dengan fa'il. Tapi di situ belum tentu marfu. Maka disebutkan isim fa'il. Nah. Apa maksudnya? Makanya la tamna musawata. Bahasa isim fa'il itu tidak mencegah musawata ke selevelan, ke satu levelan fil wasmi dalam sifat. Kenapa? Alim, alim, alim, alim. Mana yang ter? Gak ada. Karena semuanya alim semua. Yang tahu, yang tahu, yang tahu, yang tahu. Tempe nirano, Mas. Tahu semua. Walakin, nah, lakin di sini binisbati lismi tafdil, namun ini isim tafdil, isim yang menunjukkan ter, ya, paling itu tamna'ul musyarakata fi madalla alaihi, ini mencegah adanya kebersamaan, satu dalam kebersamaan, ya, persekutuan itu enggak boleh adanya persekutuan dalam isim tafdil. Karena gimana? Gimana akan bisa menjadi yang lebih ter kalau yang lain enggak boleh ditinggalkan. Ya, harus tetap di sini. Ini yang ter. Nah. Wa naqulu aidan, kita katakan juga. Nah, kita katakan juga wa naqulu aidan fi babil muqaranah, fi babi al-muqaranati la ba'sa an naqula a'lam bima'na an ta'tiya bismi tafdhilin bismi tafdhili. Nah, jadi kaitannya di sini kalau naqulu lahu, ya, kalau sudah naqulu lahu itu yang pertama. Yang kedua, ya, wa naqulu aidan, begitu juga tambahan lagi, dikuatkan lagi. Ya. Fi babil muqaranati, dalam hal pembandingan, Mas. Ya. Pembandingan muqaranah. La ba'sa an naqula, tidak mengapa kita untuk mengatakan a'lamu bima'na an ta'tiya bismi tafdhili. Tidak mengapa kita mengatakan lebih tahu. Ya. La ba'sa an naqula, kita mengatakan a'lamu, lebih tahu. Maknanya adalah, ya, kaitannya ketika orang di sini an ta'tiya bismi tafdhil, ya, karena ketika orang itu menggunakan isim tafdhil, ya, nah, Jadi mengatakan a'lam, lebih mengetahui, itu untuk ketika membandingkan itu di mana anak tiap ismi tafdil, bahasanya dia membawakan isim tafdil yang paling, ya. Dan ketika di sini dikatakan walau furida ya huluwul mufaddali alaihi min dhalikal ma'na kama qala Allah taala ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Faja'a bismi at-tafdhili ma anna al-mufaddala alayhi laysa fihi shay'un minhu itlaqan. Ya. Di sini kita katakan juga ya, fi babil muqaranah, dalam hal perbandingan, la ba'sa bihi an naqula, tidak mengapa kita mengatakan dengan an a'lamu, lebih mengetahui. Maknanya adalah an ta'ti bismi tafdhil, engkau itu membawakan isim tafdhil a'lam. Ya. Dengan isim tafdhil a'lam. Nah. Karena di sini bimakna, maknanya adalah an ta'ti bismi tafdhil, itu engkau membawakan ya, isim tafdhil, ya, isim yang melebihkan, ya, menyangatkan. Walau furidha huluwul mufaddali alaihi min dhalikal makna. Ya, sekalipun itu kalau kemudian ya furidha diharuskan, huluwul mufaddali alaihi, dikosongkan dari sesuatu yang dibandingkan kepadanya, ya, min dhalika, dari yang demikian makna. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, ashabul jannati, ya, ashabul jannah, para penghuni surga, yauma idin, pada hari itu, khairu mustaqarra wa ahsanu maqila, itu adalah tempat tinggal yang paling baik dan paling indah untuk maqila, untuk beristirahat. Nah, faja'a bismi tafdhil, maka ini datang dengan membawa isim tafdhil. Ya. Itu ahsanu. Mengatakan apa? Ahsanu, yang paling baik. Ma annal mufaddala alaihi laisa fi syai'un bihi itlaqan. Walaupun di situ kaitannya yang ya, dengan menggunakan isim tafdhil itu sesuatu yang dibandingkan kepadanya sesuatu yang lain mutlak tidak ada. Maksudnya apa? Surga, Mas. Ya. Karena disebutkan di sini tentang ahsanu maqila. Padahal di sini faja'a bismi tafdhil ma anna nufaddala alaihi laisa fi syai'un bihi minhu itlaqan. Karena yang diutamakan atasnya itu tidak ada sama sekali secara mutlaknya. Ah, surga mau dibandingkan dengan apa? Enggak ada, Mas. Enggak ada bandingannya surga itu. Karena justru surga itu adalah ahsanu maqila, sebaik-baik tempat istirahat. Betul. Mau dibandingkan dengan apa lagi? Paham maksudnya di sini? Nah, bentar, Mas. Thank you. Nah, di sini karena ma'annal mufaddal alaihi, kata-kata mufaddal alaihi, kata-kata mufaddal alaihi artinya yang dilebihkan daripada yang lainnya. Ketika dia dibandingkan dengan yang lainnya, dia itu lebih. Makanya disebutkan mufaddal alaihi. Laisa fi syai'un minhu, tidak ada sesuatu pun darinya. Ya. Artinya apa? Dari di sini tentang apa yang dalam surga, ya, ada dari secara mutlak tidak ada yang melebihi dari surga di situ. Nah, wa fi babi mujadalatil khasmi wa mahajatihi. Ya, kalau misalnya sekarang masuk pada pembahasan tentang mujadalah, ya, adu debat mas dengan orang yang dia itu punya khasam, ya, ya, mendebat lawan. Makanya disebutkan di sini wa fi babi mujadalah khasmi wa mujadalah muhajatihi yajuzu an na'tiya bismi tafdhil wa in kana al-mufaddalu alayhi laysa fihi shay'un minhu. Qala Allah ta'ala Allahu khairun amma yushrikun. Wa ma'lumun anna ma yushrikuna laysa fihi khairun. Wa qala Yusuf, ya, situ Nabi Yusuf berkata arbabum mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar wal arbab laisa fiha khairun. Nah, di sini kaitannya dengan ketika dalam hal khasam, ya, tentang khasam, tentang mujadalatul khasmi, mendebat lawan bicara, wa muhajatihi, beradu argumentasi, ya juzu anna tiya bismi tafdhil, boleh untuk membawakan menggunakan isim tafdhil, wa in kana mufaddal alaihi, sekalipun sesuatu yang dibandingkan yang di lebih diutamakan atasnya, ya, yang dibandingkan itu adalah laisa fi syai'in, itu tidak ada suatu apapun, ya, dengan yang dibandingkan, maksudnya seperti firman Allah Azza Jalla, Allahu, ya, apakah Allah khairun lebih baik, amma yushrikun, ataukah apa yang mereka persekutukan dengannya. Ya, jelas wa ma'lumun anna ma yushrikuna laisa fihi khairun, dan yang diketahui bahwasanya apa yang mereka persekutukan terhadap Allah sama sekali tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Wa qala Yusuf, dan Yusuf berkata, ya, tentang manakah yang baik? Ya. Arbab. Arbab itu jamak dari Rabb, Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, Rob-rob, arbab itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Banyaknya rob itu tidak ada kebaikan. Walhasil annaqula, secara kesimpulannya kita katakan inna a'lamu, ya, innal inna a'lamu, ya, di sini bahasanya, nah, a'lam di sini, ya, yang hasil annaqula inna a'lamu alwaridatu fi kitabillahi yuradu biha ma'naha alhaqiqi wa man fassaraha bi'alimun faqad akhta'a min haythul ma'na wa min haythul lughah lughatul arabiyyah, ya, min haythul lughatul arabiyyah. Jadi bisa dikatakan, ya, alhasil, hasilnya adalah a'lam lebih tahu itu yang alwaridatu fi kitabillah, yang ada di dalam Al-Qur'an, yuradu biha ma'naha alhaqiqi, yang diinginkan itu adalah makna yang sebenarnya, makna yang hakikinya. Wa man fassara bi'alim, maka barang siapa yang menafsirkan dengan alim, yang tahu saja, ya, faqad akhtha'a, dia telah melakukan kesalahan, min haitsul makna, dari sisi pandang makna, dari sisi pandang makna secara min haitsul lughatul arabiyyah, secara bahasa Arab itu sudah salah, ya, itu sudah salah. Nah, nanti wadalil wasu tsani as-sidq. Itu nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Naktafi bihadzal qudrah. Kita cukupkan sekian dan semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.